إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya, ini kajian kita yang perdana dari kitab Bayan li Bid'ah Mu'asirah fil Iman, yaitu kitab yang fokusnya adalah kepada permasalahan iman, sehingga terbedakanlah antara ahli sunnati wal jamaah dengan yang menyelisihinya dari kalangan ahli bid'ah, murji'ah, khawarij maupun mu'tazilah. Pada pembahasan ini kita telah kaji semisal kitabnya Syekh bin Baz Al-Hiwar Haula Masail Takfir, juga kitab Syekh Suwayyih Al-Furuq Baina Aqidati Salaf wa Aqidati Murji'ah, ya, di masjid ini juga kita kaji. Dan hari ini insyaallah rutin setiap Sabtu ba'da zuhur. Yang ini Pak, ya, ba'da zuhur rutin insyaallah kajian kitab ini. Ya, kita akan baca dari kulit pertama sampai kulit terakhir. Artinya semuanya insyaallah kita akan baca. Lihat dari halaman 5 dari muqaddimah. 6, tafadhal dibaca. Sini majuan, terutama yang belum baca maju. Yang belum baca maju, yang merasa belum baca tadi kajian Lumatul Itiqad maju, yang enggak maju enggak saya suruh baca juga. Yang merasa belum baca tadi di Lumatul Itiqad maju, yang enggak maju enggak saya baca, saya cuma nyuruh baca yang di depan aja. Yang mau baca aja. Kalau enggak maju enggak saya suruh baca. Ya. Yang enggak maju enggak saya suruh baca. Saya suruh baca yang di depan lagi walaupun tadi udah baca. Baik. Kita baca dari halaman 5, lihat buka halaman 5. Ya. Tafadhal dibaca di sini. Siapa? Si Behar, baca Behar, dia udah maju ke depan. Mustafa enggak perlu baca, dia di belakang. Nah. Baik, Syekh di sini setelah beliau memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, beliau mengatakan nama Ba'ad. Kemudian wa syekhina kemudian kata penulis fahadihi majmu'atun min fatawa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini adalah kumpulan fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Jadi semuanya di sini kumpulan fatwa dua imam, dua ulama besar, yaitu Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebagaimana judul kitab, lihat Bayanun li bida'in mu'asiratin fil iman min kalami syekhain, ya, Ibn Bazin wal Fauzan. Penjelasan tentang bid'ah-bid'ah kontemporer dalam masalah iman dari, ya, fatwa dua syekh, Fauzan, Syekh bin Baz dan Syekh Fauzan. Jadi penulis di sini bukan mengambil pendapat-pendapat dari kantong sendiri, dari pendapat sendiri, tapi dari dua ulama besar, yang dua ulama besar ini tidak diragukan lagi kapasitas mereka, siapa mereka, dan mereka pun berpendapat dalam masalah iman bukan dari kantong mereka juga, tapi dari imam-imam. Ya, terus mana lagi tadi? Dan syekh kami, yaitu guru kami, Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi ini penulis diantara murid dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang Syekh Shalih Al-Fauzan memeriksa buku ini, memberikan kata pengantar, ya, dan memuji buku ini. Ya, barakallahu fikum. Hafizahullah Ta'ala. Wa minha, dan diantaranya adalah fatwa, dan diantaranya lagi tidak hanya fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Fauzan, juga fatwa-fatwa ma'abaqiyati a'da ila jenada imah lilifta. Ya, fatwa-fatwa beberapa anggota lajnah daimah, ya, lembaga tetap lil ifta untuk fatwa, komisi tetap untuk fatwa di Saudi Arabia. Fi masailil irja' al mu'asirah, dalam permasalahan irja' bid'ah murji'ah pada masa kontemporer ini. Terus kitab ini juga disertai buku ini juga disertai dengan pendapat-pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, maqal, bagaimana perkataan beliau hafizahullah taala, ya, tahzir, peringatan beliau dari kitab yang berjudul Hazimatul Fikri At-Takfiri, ya, hazimah, kekalahan, ya, pemikiran kaum takfiri. Terus tulab. Taib. Yang saya mengumpulkan di buku-buku ini, saya mengumpulkan karya ini dari pendapat-pendapat para imam tadi, dari pendapat ulama Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, dan anggota lajnah yang lainnya, karena ada kebutuhan para penuntut ilmu terhadap masalah ini. Terus waraghbatan. Waraghbatan fi an yarji'a sigaru. Taib. Nah, waraghbatan fi ayyarji sigharut tullabi. Ini ya, karena ya, ini adanya harapan, keinginan yang kuat agar para penuntut ilmu yang junior, pemula, mereka kembali merujuk kepada ulama kibar mereka dalam berbagai perkara fitnah, ya. Ya, Pak Pardi. Perkara fitnah, ya, dan bid'ah-bid'ah dalam masalah keyakinan, keimanan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Terus wallaha. Kenapa mansub maf'ul muqaddam? Ya, ini apa faedahnya? Yufidul hasr, pembatasan hanya kepada Allah, begitu mengartikannya. Wallaha as'alu an yuwaffiqa al-jami'a li khairi طيب وقد قام بتقديم لهذه الجمع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والفوزان ابن الفوزان الفوزان yang memberikan kata pengantar dari risalah ini, buku ini, al-jam'i, ya, buku ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Fauzan, dan fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahumullah taala. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah lah aku memohon, ayuwaffiqal jami'ah, ya, agar Allah memberikan taufik kepada semuanya, li khairai ad-dunya wal akhirah. Li khairai. Kenapa khairai? Karena dia majrur. Majrur bi harfi lam wa lam tujarihi al-ya. Nunnya dihadzaf karena dia mudhaf. Li khairai ad-dunya wal akhirati. Untuk kebaikan dunia dan akhirat, wa ayyaktuba lana al-ikhlasa fil qawli wal amal. Semoga Allah mencatatkan untuk kami keikhlasan dalam semua ucapan kami maupun perbuatan kami. Semoga salawat dan salam tercurah kepada nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Ya, wasahbi ajmain. Kata bahu Ali ibn Sa'ud ibn Ali al-Urjani al-Ajami. Dia adalah rais Dawair al-Hajaz wa Tanfid bil Kharj di Kharj. Ya. Baik. Berikutnya kita baca di halaman 7 kata pengantar dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, barakallahu fiik. Fadl dibaca di sini. Ya. Mas Manto. Ittala'tu ala muhtawa hadhihi majmu'ati fi bayan al-imani inda ahli sunnati wal jama'ati wa raddi ala murji'ati Fawajadtuha majmu'atan mufidatan fi mawdi'iha wa yunasibu nashruha wa yunasibu nashruha lil istifadati minha wafaqallahu al jami'a للعلم نافعي والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه كتبه صالح بن فوزان عضو هيئة كبار Taib. Nah, ini takdim atau kata pengantar dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Setelah beliau memuji Allah, berselawat kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat beliau, beliau berkata wa ba'du. Nah, jadi untuk memisah antara kalam berikutnya dengan kalam yang lain boleh dengan amma, boleh dengan waw, boleh dengan summa. Amma ba'du, summa ba'du, wa ba'du. Boleh tiga-tiganya. Namun yang paling sering yang kita dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkannya dengan apa? Amma. Beliau menyatakan ittala'tu 'ala muhtawa hadhihi al-majmu'ati. Saya telah menelaah dari kandungan majmu'ah buku ini fi bayanil iman tentang penjelasan iman 'inda ahli sunnati wal jamaah menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Waraddi 'alal murji'ati dan sekaligus bantahan terhadap kaum sekte sesat murji'ah. Fawajadtuha majmu'atan mufidatan fi mawdi'iha. Maka saya mendapati buku ini adalah buku yang bermanfaat fi mawdi'iha. Ini sesuai dengan topiknya ini tentang pembahasan iman. Yunasibu nasyruha. Ini sudah layak disebar. Ya, diedarkan lil istifadati minha agar diambil faedah manfaat dari buku ini. Waffaqallahu al-jami'ah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya lil ilmi an-nafi' wal amal saleh. Ya, untuk memberikan taufik berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau, ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, anggota hay'ah kibar ulama. Halaman 9, kalau halaman 8 ini teks tulisan asli Syekh Fauzannya, ya. Itu tulisan asli Syekh Fauzan tuh. Ah, silakan baca tuh. dimudahkan oleh Syekh diketik ulang. Ya, sekarang kita ke halaman 9, ini cukup panjang dari dan tulisannya juga kecil. Ya, butuh mujahadah untuk bacanya. Nah, ini juga. Ini adalah kata pengantar dari Syekh Ar-Rajihi, hafizallahu taala. Ya, Repi baca Repi. Kencengin dikit Revi suaranya. Ali ibnu. Khart, nama tempat. Taib. Syekh Ar-Rajihi setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat beliau, beliau menyatakan faqad a'adda wa jama'ah. Fadilatul Syekh Ali bin Saud Al-Ajami telah ada menyusun wa jama'ah dan menghimpun, ya, beliau adalah Rais Mahkamah At-Tanfidz. Rais Mahkamah At-Tanfidz ini semacam mahkamah pengeksekusian, ya, di kota daerah Khorj. Ya, beliau mengumpulkan majmu'atan, majmu'ah sebuah risalah yang dikumpulkan dari fatwa-fatwa samahati Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, wa majmu'atan min fatawa fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Fauzan waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik pada beliau, wa yaliha, dan disertai juga dengan maqalun li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan. Juga disertai dengan berbagai ucapan atau pernyataan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan fit tahdir, terkait tahdir beliau, peringatan beliau min kitab, akan sebuah kitab yang berjudul Hazimatu Al-Fikri At-Takfiri. Ini buku ini beredar, buku ini mengajarkan pemahaman irja. Ya, buku ini menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti di akhir enggak perlu saya sebut dulu nama penulis bukunya. Nanti Anda akan baca sendiri. Terus lanjut Revi. Fi risalatin wahidatin. Apa ini tulisannya? Kebaca enggak di antum? Risalah kan, benar kan? Bukan sanah kan? Nah, karena tulisannya kecil banget ya. Apa di buku saya aja yang kecil tulisannya? Sama semua. Oh, senasib berarti kita ya. Ya. Nah, kata Syekh Ar-Rajihi, maka buku ini disusun oleh Syekh Ali, ya, Ali bin Saud bin Ali, semoga Allah memberikan taufik pada beliau, fi risalatin wahidah, dalam sebuah risalah. Terus tasaffaha, ya tasaffahu, ta'ammala, enggak kebaca ya, wa ta'ammal tuha. Taib. Nah, waqad nadartu fi hadhihi al-majmu'ati, saya telah menelaah, memeriksa, memperhatikan risalah ini, buku ini, wa tasaffaha, dan saya telah sama menelaah, ya, mengkaji buku ini, wa ta'ammaltuha, dan saya memperhatikan buku ini, ya, fawajadtuha nafi'atan, maka saya mendapati buku ini ternyata bermanfaat. Terus bayanu mudaf. Mudaf. Mu'taqad itu tulisannya. Ini ya maklumin aja tulisannya kecil-kecil semua. Terus bayanu mu'taqad ahli sunnati wal jama'ati min imani wal kufri. Fiha bayanu mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah fil iman wal kufr. Maka di dalam risalah ini terdapat penjelasan keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam masalah iman dan kekufuran. Terus wabil fi'li, itu bukan af'ali. Rafdi. Taib. Yaitu keyakinan ahli sunnah bahwasanya iman yakunu bil qaul, iman itu dengan ucapan. Wabil fi'l, dengan perbuatan. Wabil i'tiqad, dengan keyakinan. Wa annal kufra, kekafiran, yakunu bil qaul, bisa terjadi dengan ucapan. Wabil fi'l, dengan perbuatan. Wabil i'tiqad, dengan keyakinan. Wabil syak, karena keraguan. Wabil rafdi, karena penolakan. Watark, karena meninggalkan, meninggalkan amal. Terus wahakada yakunu an yudhanna ada la yudilu an yudila Taib. Demikian pula kekufuran itu yakunu bidzon, dengan dugaan. Wahuwa an yudzanna billahi dzanna sau, yaitu Allah di apa bahasanya, diduga apa, ya, dibuat prasangka dengan prasangka yang buruk, ya, dengan prasangka yang buruk, ya, su'udzon, ya, buruk sangka kepada Allah. Ya barakallahu fik. Wa an yudila al-kafirin ala al-muslimin. Ada la yudilu, itu maknanya apa? Nah, kenapa antum? Hah? Oh iya. Kirain mau ngasih undangan pernikahan. Ya. Mana lagi tadi? Wa an yudilu adalah yudilu, adalah yudilu itu maknanya nasoro, ya, dan juga menolong orang kafir alal muslimin, untuk melawan kaum muslimin, ini adalah kekufuran. Terus taib. Wa ayyuqda 'ala al-islam wa huwa dhannul munafiqin. Ya. Dan juga diberikan qada kepada Islam. Ya. Diberikan keputusan yang memberatkan Islam, yaitu dugaan orang-orang munafik, dan inilah dugaannya orang-orang munafik sebagaimana firman Allah, bal dhanantum allai yang qalib ayyam qaliba ar-rasul wal mu'minun ila ahlihim. Ya, yaitu dan mereka menyangka bahwasanya Rasul dan kaum mukminin di medan peperangan tidak akan kembali kepada keluarga mereka abada selama-lamanya. Wazuyina tilka, apa ini? Wazuyina dzalika fi qulubikum, dihiaskan oleh setan yang demikian itu di hati-hati kalian. Wa dzanantum dzanna sau, dan kalian telah berburuk sangka dengan buruk sangka yang buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kaum yang akan binasa. Nah, terus baca lagi sini Mustafa. Ini dulu. Wa fi hadhihi al-majmu'ah, dan dalam buku ini juga terdapat bayanu madhhabi al-murji'ati. Penjelasan madhab murji'ah, wa annahu madhabun batilun. Bahwasanya madhab murji'ah adalah madhab yang batil. Humul ladina yaqulun, merekalah yang menyatakan innal iman la yakunu illa bil qalb. Iman itu tidaklah kecuali hanya di hati. Fala yakunu bil qaul wala bil fi'li. Iman itu bukan di ucapan maupun perbuatan. Terus lanjut. Nah, kekufuran itu tidaklah dengan tidaklah kecuali di hati saja. Jadi menurut mazhab Murji'ah, mau ngomong apa kan berikan wala bil qaul wala bil fi'il. Mau menghina jenggot, mau menghina cadar, yang pakai cadar bojigong sekalipun dihina. Ya, yang menghina cingkrang, menghina syariat, yang melakukan, mau nyembah Semar, nyembah Nyi Roro Kidul, itu enggak kafir, karena kekafiran itu di mana? Di hati. Ini menurut mazhab siapa? Murji'ah. Lihat dulu hatinya, belah dadanya. Ya. Kali aja ada itu syubhat. Ya. Kalau enggak ada, dia ngomong begitu karena syubhat. Dia melakukan kekafiran ini ya karena syubhat. Musyrikin Quraisy ketika menjadikan wali-wali orang soleh sebagai sembahan yang disembah selain Allah karena syubhat. Mereka menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak nyembah ini kok, melainkan kami agar menjadikan, melainkan agar mereka orang-orang soleh yang kami sembah ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, terus lanjut Mustafa. Ubat. Taib. Nah, kemudian kata Syekh, kekufuran di sisi Murji'ah imma juhudun au istihlalun. Kekufuran itu di hati. Apakah itu dengan menentang atau karena menghalalkan? Menghalalkan zina. Nah, itu baru kafir menurut Murji'ah. Atau nentang, Allah wajibkan sholat. Sepakat para ulama, sholat adalah wajib berdasarkan nas, Quran, sunnah, ijma. Ditentang, oh enggak wajib kok. Zina itu haram berdasarkan nas, Quran, sunnah, ijma. Dan bagian dari maklum minaddin bidaruroh. Siapa yang mengingkarinya sepakat ulama kafir. Nah kalau Murji'ah, kalau dia udah menghalalkan zina, menentang wajibnya sholat, baru kafir. Tapi kalau yang lain, ya dia mau ngomong apa, berbuat apa, enggak kafir. Ajaibnya, Murji'ah kontemporer sudah nentang wajibnya sholat, sudah jelas menghalalkan zina, enggak kafir juga. Ini lebih dahsyat daripada Murji'ah Jahmiyah. Ya, ini lebih ngeri daripada Jahid. Bahkan lebih ngeri daripada Daud bin Jirjis. Nah, siapa itu? Nantilah insyaallah kita akan jelaskan di buku ini. Terus lanjut. Oh, lanjut lagi. Ya. La wa annal murji'ata, adapun kaum Murji'ah, mereka la yukaffirun ubadal qubur. Mereka tidak mengkafirkan para penyembah kuburan. Wala sabba lillahi wa rasulih. Mereka tidak mengkafirkan para pencela, orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Terus walal mustahzi'a, orang yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya Islam. Terus ida, kecuali jika dia meyakini dalam kalbunya. Sebentar dulu ya. Ketika ayat turun kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah kepada Allah, kepada apakah kepada Allah, kepada Rasul, kepada ayatnya kalian mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan minta uzur lagi. Kalian telah kafir. Ya, setelah sebelumnya kalian beriman. Allah menegaskan bahwasanya orang tersebut tidak dari hati, tapi hanya main-main. Ngomong apa mereka? Wala in sa'altahum, kalau engkau tanya kepada mereka, apa mereka jawab? Inna nahudu wa nalab, kami cuma main-main dan gurau saja. Gurau saja. Qulla billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya, bisa dipahami sini. Jadi kalau ngolok-olok Islam mau serius, mau bercanda, ya, mau serius mau bercanda maka kufur. Nah kalau murjiah enggak, oh enggak, kecuali kalau dia serius beneran. Kalau gurau je enggak. Jadi komika pelawak yang ngina-ngina Islam itu di sisi murjiah enggak kafir. Ya, yang bilang pakai cadar itu mulutnya bujigong, enggak kafir. Nah, kali aja dia bercanda itu, iseng-iseng. Nah, ini murjiah, mengerikan ini. Terus? Baik. Kemudian wahada min abtalil batil. Maka inilah kebatilan yang paling batil, di antara kebatilan yang paling batil. Balhum kuffarun, bahkan mereka itu para pencela Allah, orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, para ubadul kubur, mereka adalah orang-orang kafir sebagaimana kamadallat ala dzalika an-nususu al-katsiratu, sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas yang sangat banyak minal kitab was sunnah, apakah dari Al-Qur'an dan sunnah. Terus lanjut. Watakrirun fafi hadhil majmu'atu, maka di dalam buku ini fiha bayanun wadihun, terdapat penjelasan yang sangat gamblang jelas sekali lima dhabil murji'ati, terkait madhab murji'ah wabutlanihi dan kebatilan mereka. Watakrirun sekaligus juga sebagai takrir penetapan limu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, ya, akan mazhab ahli sunnati wal jamaah. Ya, apalagi yang belum baca, yang di depan, nah, pikri, yang belum baca, yang di belakang, nah, matruk, nggak disuruh baca juga. Nah, terus, pikri, pikri siapa? Paris kok jadi pikri sih? Nah. Au fa'ala bahwa man la mimman mimman la yuqdaru misluhu bil jahri bainahu yakfuru bi ainihi wa yufkanu alaihi bil kufri khilafan lima dhahaba ilaihi al murji'atu alladziina yukhrijuna al qawla al aqwala wal a'mala an sama imani wal kufri. Baik, wa fi hadhihi al majmu'ati, di dalam buku ini juga al-kalamu, terdapat kalam penjelasan pembicaraan ala takfiril muayyan, terkait tentang dikafirkannya person tunjuk hidung. Nah. Ya, nanti dibedakan takfir muayyan, takfir mutlak. Kalau takfir mutlak perbuatannya kufur. Nah, ini dijelaskan juga nanti akan ada takfir muayyan, orangnya kafir. Gitu. Ya, orangnya kafir. Ada takfir mutlak, ada takfir muayyan. Ini madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Barakallahu fikum. Memang tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kekufuran dia kafir. Ya, paham di sini ya? Tidak. Karena nanti ada uzur memang. Ahlussunnah mengisbat uzur, menetapkan adanya uzur. Ya, tapi uzur itu menurut Ahlussunnah muqayyad, terbatas, tidak mutlak, tidak sembarangan, ya, semua dapat uzur. Ya, hatta orang yang bilang enggak apa-apa kalau panen padi kita sambut Dewi Sri dengan menyembelih ini dan itu. Dewi Sri togut ya ikhwah. Kafir enggak? Oh, enggak. Itu kafir mutlak. Orangnya enggak kafir. Subhanallah. Agama apa itu? Oh, agama irja. Agama murji'ah. Pantes, ya. Mana lagi tadi? Mana tadi? Idza takallama al-muayyan, apabila seseorang person dia berbicara bil kufri, dengan ucapan kekufuran, au fa'ala al-kufra. Ya, atau dia melakukan kekufuran, wa huwa mimman la yu'dharu misluhu bil jahli. Dan dia adalah termasuk diantara orang yang tidak diberi udzur toleransi akan ketidaktahuan dia, fa innahu yakfur bi aini, maka dia kufur ya bi aini, diri dia kufur. Wa yuhkamu, maka dia dihukumi alai bil kufri, dengan kekufuran, hukum dunia akhirat. Di dunia berarti enggak ada salam kepada dia. Ya, kata Nabi, la tabda'u assalam bil yahud wa nasara. Ya, enggak boleh salam, memulai salam kepada Yahudi Nasrani, kepada dia juga. Ya. Ya, haqqul muslim ala muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaih. Hak muslim kepada muslim yang lain 6. Jika engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam pada dia. Oh, ini kafir. Enggak. Nih si ini nih yang mencela Islam, ya, yang mencela Islam, yang kebanget, enggak ada salah, ya, enggak disolati, enggak dimandikan, enggak dikafankan jenazahnya, enggak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, tidak didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Kalau dia mati, maka ahli warisnya yang muslim tidak mengambil warisan darinya. Kalau orang tuanya yang mati duluan, dia tidak mendapatkan warisan kalau orang tuanya muslim. Ya, ini diantara hukum-hukum kekufuran di dunia. Khilafan li madhabil murji'ah, berbeda ya dengan madhab murji'ah. Barakallahu fikum. Khilafan li madhabah, afwan, berbeda dengan pendapatnya kaum murji'ah. Ilaihi al-murji'ah alladzina yukhrijuna al-aqwala wal amala an musammal iman wal kufur, yang mereka mengeluarkan amal perbuatan dari penamaan iman dan kekufuran. Terus lanjut. Wayaqwa wayad'ufu da'ufa yad'ufu. Dan di buku ini juga terdapat bayanu akidati ahli sunnah, penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah, annal iman yazid wa yanqus wa yaqwa wa yad'ufu, bahwa iman itu bertambah, berkurang, menguat dan melemah. Ya, terus wabil jumlah, maka ya kesimpulannya ya, fi fahadal majmu'i mufidun, ya, fahadal majmu'u, maka buku ini mufidun, bermanfaat sekali, li umumil muslimin, untuk seluruh kaum muslimin, untuk orang awamnya sekalipun, ya, wasyabab bil khusus, terutama para pemuda pembelajar, terlebih khusus lagi, la siyama apalagi fi hadzal asr, ya, di zaman sekarang ini, alladzi intasara fihi madzhabul murji'ah, yang di zaman ini tersebar madzhab murji'ah, fil kutub, dalam berbagai buku-buku, wa wasail tawasulil hadisah, ya, dan berbagai sarana, ya, informasi saat ini di medsos, ya, sarana modern zaman sekarang, ya, sarana teknologi modern zaman sekarang, ya, sarana komunikasi zaman modern zaman sekarang, di medsos, di apalah. Terus lanjut, fa'ansahu maka saya menasihati, fa'an sohu bikiro atihadihah dan majmui, untuk membaca buku ini, walistifadah timidu, dan mengambil manfaat dari buku ini. Terus maka aku mohon pada Allah agar Allah membalas semuanya, membalas kebaikan al-jami'ah khairat kepada, membalas kebaikan pada semuanya. Qaddamuhu wa aftau bihi wa nasyaruhu linnasi. Taib. Dan saya memohon pada Allah an yajziya jami'a khaira wa an yajziya ashabas samahati fadilati wal fadilah ala ma qaddamu, dan saya mohon pada Allah agar Allah membalas ashab di sini murid-murid ya, talamid ya, murid-murid sama as-samahah wal fadilah, murid-murid syekh, maksudnya murid-murid Syekh bin Baz, Syekh Fauzan yang mengumpulkan fatwa-fatwa mereka berdua. Ala ma qaddamuhu, atas apa yang mereka lakukan, mereka persembahkan. Wa aftau bihi ya. Dan juga afwan, ashab di sini bukan murid ya, yaitu syekh sendiri ya. Murid-muridnya itu ya. Ashab syekh itu murid-murid beliau ya. Atas apa yang mereka mereka lakukan untuk kaum muslimin, mereka fatwakan, wa nasyaruh, dan mereka sebarkan ya, linnas, kepada masyarakat secara umum. Was'alu, ini udah dibaca? Belum, terus? Qalahu baik. Dan aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan semuanya alal huda, di atas hidayah. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau semua, diucapkan dan ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Selesai mukadimah. Mukadimah mualif dan mukadimah Syekh Fauzan dan mukadimah siapa? Nah, Syekh Rajihi. Taif, nah, udah 10 halaman ini, nah, ya, dawuro aja selesai kali besok sore ya. Nah. Taif, kita masuk fasal awal, ya, fadl dibaca berikutnya, ya, Nugraha. Taib, ini pasal yang pertama terkait definisi iman dan juga penjelasan tentang hubungan iman dengan amal. Ya, terus. Taib, ini jelas ya. Kata beliau, i'lam rahimahullah, bahwasanya iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ini jelas ya. Ya, kalau Murji'ah gimana? Qaulun wa i'tiqadun. Ya, ini Murji'atul Fuqaha dari kalangan Ahnaf, madhab Hanafi. Nah, kalau Murji'ah kalangan Jahmiyah menyatakan iman itu hanya ma'rifah. Iman itu hanya tasdik. Iman itu hanya qaulun. Nah. Barakallahu fikum. Nah, juga ada kalangan Murji'ah yang mereka menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, sama kayak Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tapi para ulama menyebut mereka ada irja. Kenapa? Karena pada tatanan prakteknya, tatbik pengamalannya, mereka mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Tetapi pada tatanan prakteknya, mereka mengeluarkan amal qaul dari iman. Paham gak sini? Ketika ada seorang yang berbicara qaul dengan mengolok-olok Allah, mengejek Allah, mengejek Islam, imannya masih ada, kata mereka. Imannya masih ada. Kalau ada orang yang bertindak, beramal fi'il kekufuran, semisal nyembah Semar, nyembah Nyi Roro Kidul, ya, masih tetap beriman. Masih tetap beriman. Nah, ini mereka ini Murji'ah juga. Paham sini ya? Jadi Ahlus Sunnah menyatakan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu ada dengan tiga hal ini, dan iman itu akan copot kalau ketiadaan dari salah satu dari yang tiga ini. Apalagi copot dua. Apalagi semuanya. Paham sini ya? Ngerti di sini? Terus lanjut. Dan juga iman yazid bita'ah wa yankus bil ma'asi, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maksiat memang tidak membuat seorang keluar dari iman, tapi dengan sebab maksiat imannya berkurang. Nah, kalau kekufuran, kekufuran apakah itu sebab qaul, fi'il, maka iman copot. Sebagaimana iman hadir kalau ada ucapan, perbuatan, keyakinan. Munafik tidak disebut beriman karena mereka hanya amal, ucap tanpa ada i'tiqad. Ya, ini munafik. Kenapa munafik disebut kafir? Ya, dikerak neraka bahkan karena ketiadaan salah satu dari unsur iman ini. Paham sini ya? Naam barakallahu fikum. Lanjut lagi. Baik, wali ahli sunnah ibaratun ukhra. Ahli sunnah memiliki ungkapan yang lain terkait definisi iman fi hadal bab, di bab ini. Wahia annal iman, yaitu ungkapan ahli sunnah yang lain adalah bahwasanya iman qaulun wa amalun yazid bita wa yankus bil ma'siyah. Iman adalah ucapan, perbuatan, bertambah, berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Qaulun wa amalun. I'tiqadnya mana? I'tiqadnya mana kok enggak ada? Ini sudah include, sudah termasuk. Kalau disebut semisal Al-Imam Al-Muzani di Syarh Sunnah menyatakan al-iman qaulun wa amalun, kok i'tiqadnya enggak ada? Itu sudah ikut. Ya. Nanti ada qaul qalbu, amalul qalbu. Qaul qalbi, amalul qalbi, ucapan hati, ya, amal qalbu. Amal qalbu itu membenarkan, mengingkari. Bukan cuma tasdik, membenarkan semua yang datang dari Allah. Tastakfir juga mengkafirkan semua yang bertentangan dengan syariat Allah. Mengkafirkan sembahan selain Allah, mengingkari semua yang bertentangan dengan syariat Allah, itu maksudnya. Lanjut. Wakil tal ibarataini sahihatun. Kedua ungkapan ini benar, ya, terus. Taib, yaitu kalau dikatakan iman qaulun wa amalun, maksudnya apa? Qaul qalbi, ucapan qalbu, wal lisan, dan ucapan lisan. Kemudian amal qalbu, amalan hati, dan amal jawarih, amal yang dilakukan oleh anggota badan. Terus, nah, ini berarti sama saja iman itulah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Karena ketika dikatakan qaulun wa amalun, itu masuk qaulul qalbi, amalul qalbi. Paham sini ya? Terus lanjut. Taib, yaitu ucapan dengan lisan, amal jawarih, dan meyakini dengan qalbu. Lanjut, fal jihadu. Taib, maka jihad fisabilillah, salat, zakat, puasa, haji, dan seluruh amal-amal yang disyariatkan, kulluha amal, semua adalah amal-amal kebaikan. Terus, dan ya, semuanya ini adalah cabang dari keimanan. Taib, ya allati yazidu biha al-imanu, yang iman bertambah dengannya. Terus, taib, dan iman berkurang karena ke apa namanya, binaksiha, karena kurangnya amal-amal tadi. Ini menurut ahli sunnah. Kalau menurut murjiah, enggak. Mau maksiat, mau apa, yang penting hatinya. Ya, banyak mbak-mbak gak mau jilbab, yang penting hatinya. Padahal pakai jilbab wajib, gak pakai jilbab dosa. Memang bukan kekufuran, ya, kecuali dia nantang wajibnya hijab, baru dia kafir. Tapi kalau dia katakan, aduh, saya belum siap berjilbab, dia hanya berdosa. Hanya tanda kutip ya, maksudnya besar dosanya. Tapi kalau dikatakan saya belum siap, tapi kan yang penting hatinya, nambah lagi bid'ah irja, masuk ke si mbak tadi. Ya, paham gak sini? Kalau dia mengatakan yang penting hatinya, ini madhab murjiah. Ya, terus lanjut. Wahum ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa asbabuhum bil Baik, maka inilah pendapat ahli sunnati wal jamaah, yaitu mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut mereka dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam kecuali satu imam. Satu imam madzhab kecuali siapa? Al-Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah. Ya, nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Lanjut berikutnya. Ya. Zaki baca. Kencengin suara antum. Fahadha ta'riful imani kama dzakarahu Ibnu Baz. Maka inilah definisi iman sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Terus bayanu taib, yaitu wafihi, dan juga ini terdapat penjelasan bahwasanya amal ruknun adalah rukun min arkanil iman as-salasati al-madhkurati. Di antara rukun-rukun iman yang tiga yang disebutkan tadi, apa itu tadi? Hah? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, terus nah, amal murji'atu bi khilafi hadzal i'tiqad. Adapun murji'ah berbeda dengan keyakinan ini. Terus lanjut. Al-Fauzanu. Baik, sudah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, berkata Syekh Fauzan hafizallahu taala ma'a baqiyati a'da ila jannah, ya, beliau berkata juga bersama anggota lajnah yang lainnya, lajnah daimah, fi bayani qaulil murji'ah. Ya, terkait tentang ketika beliau menjelaskan tentang pendapatnya kaum murji'ah. Al-murji'atu alladziina yukhrijuna 'ala a'mala an musammal iman. Murji'ah yaitu mereka yang mengeluarkan amal dari penamaan iman. Wa yaqulun, mereka menyatakan al imanu huwa at tasdiqu bil qalbi aw at tasdiqu bil qalbi wal nutqi bil lisani faqat. Iman itu hanya pembenaran dengan kalbu atau pembenaran, ya, aw at tasdiqu bil qalbi wan nutqi. Iman itu hanya pembenaran dan di kalbu dan mengucapkan dengan lisan saja. Adapun amal-amal, fa innaha indahum, maka amal-amal menurut mereka kaum murji'ah itu hanya syartu kamalin, syarat kesempurnaan, fihi dalam iman faqat saja, walaisat minhu, amal bukan bagian dari iman. Ah, lanjut dibaca berikutnya. Behar. Taif, faman saddaqa biqalbihi, maka barang siapa yang membenarkan dengan kalbunya, wa nataqa bilisanih, mengucapkan dengan lisannya, fahuwa mu'minun kamilul iman, maka dia orang, dia mukmin yang sempurna imannya, indahum, menurut murji'ah. Terus walau fa'ala min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat, taif, طيب walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fi'lil muharramat, walaupun orang tersebut melakukan apa saja yang dia kehendaki, yang telah dia lakukan, apakah itu meninggalkan yang wajib atau melakukan hal-hal yang diharamkan, maka yastahiq, dia tetap layak dukhulal jannati, dia tetap layak masuk surga, walau lam ya'mal khairan qat, walaupun dia enggak beramal sedikit pun, kebaikan sedikit pun. Terus walazima 'ala dhalika dhalali lawazimu batilatun. Nah, maka berdasarkan kesesatan ini, ini memberikan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Ya, dari kesesatan ini akan memberikan dampak konsekuensi yang batil. Terus minha diantaranya, yaitu apa? Konsekuensinya pembatasan kekufuran, bikufri takdir. Kekufuran itu kalau mendustakan saja. Terus istihlalul qalbi, yaitu penghalalan dari apa yang diharamkan di kalbu. Nah, baru kafir. Zina haram di Al-Quran, nah, kalau dikatakan halal baru dia kafir. Terus tapi kalau murjiah sekarang lebih gawat lagi ya. Lebih ngeri lagi. Ada orang menghalalkan zina, ya, enggak kafir juga. Ini lebih ngeri lagi. Terus wala syakka anna hadza qaulun wal mubinun. Wala syakka, maka enggak diragukan lagi, tidak diragukan lagi bahwasanya ini pendapat yang batil dan kesesatan yang nyata. Mukhalifun lil kitab wa sunnah, menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Dan menyelisihi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, baik yang salaf maupun yang kholaf, yang terdahulu maupun yang belakangan. Dan yang kayak begini hanya akan membuka pintu untuk orang-orang buruk dan rusak, untuk merusak Islam, lil inhilali minad din, untuk menghancurkan Islam, menghancurkan agama Islam. Ada mutaqayyud, akhirnya tidak ada ketaatan, ketundukan kepada perintah-perintah dan larangan. Dan tidak adanya khauf, terasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya. Fadl dibaca lagi di sini. Siapa lagi? Ihsan, baca Ihsan. Yudkhilu al-amala bil-imani min kalami Syekh bin Baz. Baik, berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, amal murji'ah, adapun kaum murji'ah, alladzina yusammuna murji'atan, yang mereka disebut sebagai murji'ah, humul murji'atul ladzina lam yudkhilu al-amala fil iman, yang mereka tidak memasukkan amal ke dalam iman. Intaha, selesai kutipan dari kalam Syekh bin Baz. Lanjut lagi. Alimta ya sahib sunnati qawla ahli sunnati bita'il imani wa alaqad amali bil imani fa dar ra'akallahu min aqwali murjiati allati asasuha ikhrajul amali an musamma wa ta'il imani walladhi. Taib. Wa mimma taqaddama, dan dari yang telah berlalu, ya, alimta, maka anda sudah mengetahui, ya sahibas sunnati, wahai ahli sunnah, qaula ahli sunnah, maka anda sudah mengetahui bagaimana pendapat ahli sunnah fi ta'rifil iman, mengenai definisi iman. Wa alaqatal amal bil iman, bagaimana hubungan amal dengan iman, kaitannya apa? Fahzar, maka hati-hatilah. Ya, ra'akallah, semoga Allah menjaga anda. Min aqwalil murji'ah, hati-hati anda dari pendapatnya kaum murji'ah. Ya, allati asasuha, yang asasnya kaum murji'ah ini apa? Ikhrajul amal an musammal iman wa ta'ribil iman, yang mereka mengeluarkan amal dari penamaan pelabelan iman dan definisi iman. Allati haddaraha minha, haddara minha ulama'una, yang telah ditahdir oleh ulama kita. Pemahaman murji ini sudah ditahdir, diberikan peringatan, ya, oleh para ulama kita. Lalu lanjut. Ihsan. Anna kulla mas'alatin minal masail al-atiyati Wa'alam, kata beliau, maka ketahuilah anna kulla mas'alatin, dinginnya bulu kuduk, ketahuilah bahwa ya semua permasalahan min masailil atiyah, dari berbagai permasalahan yang akan datang sebagai berikut, fi hadzal kitab, di buku ini, khilaful murji'ah ya fiha li ahli sunnati, yang kaum murji'ah berbeda dalam masalah ini dengan ahli sunnah. Ya, kenapa demikian? Mabniyun ala ikhrajil amal an musammal iman. Ya, karena ya permasalahan mereka ini berbeda dengan ahli sunnah, karena mereka ini dibangun di atas mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan amal dari pelabelan iman. Wa anal kufra la yakunu illa bil i'tiqad. Bahwasanya kekufuran tidaklah terjadi melainkan hanya dengan keyakinan saja. Nah, terus berikutnya. Jam berapa sih sekarang? Oh, masih ada. Kita kajiannya sampai jam? Sampai jam 2. Jam 2 yang terjadwal, ya. Kalau ternyata lebih, harap maklum, ya. Nah. Taib. Kenapa Revi? Antum enggak suka? Hah? Wah, kok gitu ngeliriknya? Masyaallah. Terus berikutnya, tafadhol. Siapa? Edward. Baca Edward Sembiring. Antum buka dulu itunya, Mas Kamil. Nah. Walaysa syarta. Nah, permasalahan yang pertama, ini permasalahan murji'ah, yaitu al-amal fil al-mas'alatul ula, al-amalu fi ruknin ruknun fil iman. Amal itu adalah rukun dalam iman. Walaysa syarta kamalin, bukan syarat kesempurnaan iman. Ya, terus lanjut Edward. Au syarta kamalin au ghairu dzalika min hadhihi al-aqwali allati yurawwijunaha. Baik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-amalu huwa minal iman. Amal itu adalah bagian dari iman. Wa huwa al-imanu, dan amal itu adalah iman. Laisa huwa syartan min syuruti sihhatil iman. Amal itu bukanlah syarat dari kesempurnaan sahnya iman, au syarto kamalin, atau bukan syarat sempurnanya iman, bukan syarat keabsahan iman, bukan pula syarat kesempurnaan iman. Au ghairu dzalika, atau yang lainnya, min hadhil aqwal, dari pendapat-pendapat tersebut, allati yurawwijunaha al'an, yang mereka populerkan, mereka pasarkan, mereka jajakan saat ini. Ya. Terus lanjut. Baik, maka iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, mengamalkan dengan anggota badan. Wa huwa yazidu bit ta'ah, bertambah iman tersebut dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, iman bisa berkurang disebabkan maksiat. Lanjut. Berikutnya, tafadhol Fikri. Baik, adapun murji'ah kontemporer fabi khilafi dzalik. Murji'ah kalau yang di atas tadi, murji'ah klasik. Murji'ah salafnya gitu ya. Mbahnya. Nah, sekarang murji'ah kontemporer, murji'ah modern. Murji'ah milenial. Fabi khilafi dzalik, berbeda dengan mbahnya dari kalangan murji'ah klasik. Haitsu yaqulu, ketika Murji'ah yaqulun, mereka menyatakan al-iman qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Wah. Wow. Sama enggak kayak Ahlussunnah enggak? Sama kan? Tadi yang sudah saya isyaratkan tadi. Murji'ah kontemporer menyatakan iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Hah? Lakinnal amala syartu kamalin fihi. Tapi amal bukan bagian dari iman. Amal itu hanya syarat kesempurnaan iman. Lu kok enggak boleh kayak gitu? Nanti akan dijelaskan oleh saya. Terus bima nassuhu. Saya Shalih Al-Fauzan bima nassuhu. Ya. Saya Shalih Al-Fauzan, beliau ditanya tentang ucapan mereka yang pendapat ucapan mereka sebagai berikut. Terus lanjut. Baik, Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, hunaka man yaqul, ada orang yang menyatakan wahai Syekh, al-iman qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Wah, ini kayak Ahlussunnah nih. Lakinnal amala syartu kamalin fi. Tapi amal itu hanya syarat kesempurnaan iman. Wa yaqulu aidan, dan orang ini juga menyatakan la kufra illa bi i'tiqadin. Tidak ada kekufuran kecuali kalau berdasarkan dari keyakinan. Ya, kalau ucapan atau perbuatan semata belum kafir, kecuali keyakinan dia sengaja. Fahal hadzal qawlu min aqwali ahli sunnah am la? Apakah pendapat seperti ini adalah pendapat ahli sunnah atau tidak? Ya. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, gantian. Tafadhol dibaca berikutnya. Ya. Siapa? Si Suyudi. Ajaba alladhi yaqulu hadha ma fahima al-imana wa la fahima al-aqidata wa hadha huwa ma qulnahu fi ijabati al-su'ali alladhi qablahu min al-wajibi alayhi an yadrusa al-aqidata ala ahli ilmi wa yata'allaqo yata'allaqoha min masadiriha as-sahihati wa sayaqifu al-jawaba an hadha su'ali. Baik, kata Syekh, alladhi yaqulu hadha, ini yang nanya kayak gini nih, ma fahimal iman, dia enggak paham apa itu iman. Dia enggak paham, dia enggak ngerti apa itu iman. Wala fahima al-aqidata, bahkan dia pun enggak ngerti akidah. Yang menyatakan iman adalah syarat amal adalah syarat kesempurnaan iman. Wa hadha huwa ma qulna fi ijabati su'al alladhi qabla. Ya, maka ini seperti yang telah kita katakan dalam jawaban pertanyaan sebelumnya. Ya. Wa minal wajib, maka dia yang wajib alih bagi dia ayatul salaki data ala ahli ilm. Dia mesti belajar akidah dari para ulama wa talaqqaha min masadiriha as-sahihah. Dan dia mesti talaki, belajar langsung dari sumber-sumbernya langsung yang sahih. Fa sayarifu al-jawaba an hadha su'al, maka dia akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Tidak didapati dari kalangan salaf yang menyatakan amal syarat kesempurnaan iman. Kalaupun ada, itu bukan dari kalangan salaf. Kalau dibilang oh ini mankul ada, iya tapi bukan dari salaf. Ya. Bukan dari kalangan salaf. Paham sini? Baik, barakallahu fikum. Terus baca harga. Baik, ucapan dia kata Syekh, qauluhu innal amala innal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Pernyataan dia yang menyatakan iman itu adalah ucapan, amalan, perbuatan, keyakinan. Tsumma yaqul, kemudian dia menyatakan innal amala syartun fi kamalil iman wa fi sihhatihi. Amal hanya syarat kesempurnaan iman dan keabsahan iman, syarat keabsahan iman. Hadzana qudun, ini kontradiksi dengan pernyataan dia yang awal yang dia menyatakan iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Lanjut lagi. Kata Syekh, kaifa yakunu al-amalu minal iman? Gimana coba ceritanya? Amal bagian dari iman. Tsumma yaqul al-amal syartun. Kemudian dia menyatakan amal itu hanya syarat, ya. Syarat iman. Lagi lanjut. Yakunu kharija. Nah, padahal maklum sudah diketahui yang namanya syarat, ya, itu yakunu kharijal masyrut, di luar yang dipersyaratkan. Paham enggak sini? Amal syarat kesempurnaan iman. Berarti amal ini syarat. Yang masyrut yang dipersyaratkan adalah iman. Syarat dan yang dipersyaratkan itu berbeda. Maka syarat bukan masyrut, kan begitu? Paham enggak sini? Nah, barakallahu fiik. Terus lanjut. Berarti syarat di luar masyrut, berarti amal di luar iman. Ini definisinya keliru. Ya, keliru. Ya, kalau enggak diluruskan nanti akan menghantarkan kepada bid'ah irja yang lebih mengerikan lagi. Lanjut. Fahada tanaqudun minhu. Maka ini kontradiksi dari orang tadi. Terus nah, orang ini hendak yajma' menghimpun, menggabungkan baina qauli salaf wa qaulil mutaakhirin. Ucapan para salaf dan ucapan orang-orang belakangan. Ya. Nah, makanya Syekh Shalih Fauzan tahu itu ada kutipannya memang dari Syekh ini. Ya. Atau mentok dari Ibnu Hajar, Fathul Bari. Ya. Tapi enggak ada, bukan ucapan salaf, ya. Ucapan salaf jelas iman qaulun wa amalun, enggak ada ucapan salaf yang ngomong iman amal syarat dari kesempurnaan iman. Ya. Wa huwa la yafhamu at-tana. Terus lanjut. Berarti orang ini la yafham, enggak paham at-tanaqud, kontradiksi yang dia telah lakukan. Lanjut lagi. Ayat muja. Nah, wala li'annahu la ya'rifu qaul salaf, karena dia enggak tahu ucapan salaf. Wala ya'rifu haqiqata qaulil mutaakhirin. Dia pun enggak tahu hakikat ucapan pendapat ulama mutaakhirin yang menyatakan demikian. Fa arada ayyad muja bainahuma. Dia hendak menghimpun, menggabungkan di antara keduanya. Nah, Pak Hadi. Min syuruti syarta maka amal adalah bagian dari iman, wa huwa al-imanu, dan amal itu sendiri adalah iman. Laisa huwa syartan min syuruti sihhatil iman. Amal itu bukan syarat, ya, dari syarat-syarat keabsahan iman. Au syarta kamalin. Amal itu pun juga bukan syarat kesempurnaan iman. Au ghairu dzalik, atau yang lainnya min hadhil aqwal, dari pendapat-pendapat yang kayak seperti ini, allati yurawijunaha al-an, yang mereka populerkan, mereka jajakan saat ini. Lanjut Pak Hadi. Nah, maka iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb. Iman itulah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, amal jawari, wa yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Pak Edi, baca Pak Edi. Wah, jus. Taib. Ah, su'ila. Syekh Shalih Fauzan ditanya, halil imanu ruknun fil iman? Halil a'malu ruknun fil iman? Apakah amal-amal itu rukun dalam iman, rukunnya iman, wajuzun minhu, dan bagian dari iman, am hiya syartu kamalin fi, atau iman itu hanya syarat kesempurnaan dalam iman? Fa ajaba. Ajaba hadza ma'rifu min al-kinasuhali Kata Syekh, hadza qaribun min as-su'al alladhi qablah. Ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Sa'ilu. Aswali. Hakikota. Al-imani. Nebak semua ini berarti. Nebak semua ini. Hadza sa'ilu, sa'ilu hadza su'al la ya'rifu haqiqatal imani. Ini yang nanya ini enggak tahu hakikat iman. Terus tuh nebak lagi. Walidzalika taraddada, oleh karena itulah dia taraddud. Nah, taraddada dia ragu. Ya. Terus halil amalu, apakah amal juz'un minal iman, bagian dari iman, au annaha syartun lahu, atau dia hanya syarat dari iman? Lam. Apa? Lam apa? Lam yatalaqqa al-aqidata. Majzum wa lamatu jazmihi hadfu harfil illah. Wa usuliha ulama'iha. Baik, lumayan lah apa ini lah. Masyaallah. Ya. Ya, hadilah mana tadi? Di annahu lam yatalaqqaha al-aqidata min masadiriha. Karena dia enggak talaki akidah dari sumbernya langsung. Wa usuliha, ya, dan dari usul-usulnya, ya, dan dari ulama-ulamanya. Lanjut berikutnya, tafadhol dibaca di sini. Ya. Siapa? Panji udah baca belum yang kedua? Ah, baca. Baik, kama dzakarna, sebagaimana kita telah sebutkan, annahu la amala biduni iman, bahwasanya enggak ada amal ya tanpa iman, karena iman adalah pondasi amal. Wala imana biduni amalin, begitu juga tidak ada amal tanpa tidak ada iman tanpa amal. Fahuma mutalaziman, maka keduanya saling berkaitan. Terus lanjut, fal amal, lanjut fal amal hiya minal iman, maka amal itulah bagian dari iman, bahkan dia adalah iman. Ya, lanjut. Nah, masya Allah, ini ahlussunnah keyakinannya. Ya, ahlussunnah meyakini amal itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Maka qaulun, ucapan adalah iman. Kemudian apalagi tadi, aqwalun a'mal adalah iman, i'tiqad itu adalah iman, keyakinan itu adalah iman. Terus maka semuanya tadi, himpunan tadi semuanya, qaulun wa amalun wa i'tiqadun, itulah keimanan pada Allah. Terus yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, iman pada qadar, takdir yang baik atau yang buruk. Intaha. Lanjut. Kalau lanjut. Syekh Shalih Fauzan berkata, wal murji'atu tawa'ifu. Murji'ah ini ya ada beberapa kelompok, ada beberapa varian dia, beberapa sekte. Wa hunaka firqatun khamisatun. Nah, ini ada kelompok enam. Ya. Kelima. Nah, ini kan ada murji'ah fuqaha, ya, murji'ah Jahmiyah gitu. Murji'ahnya Asy'ariyah. Nah, ini ada juga yang kelima, zaharat al-an, yang muncul saat ini, wahumul ladina yakulun, yang mereka menyatakan innal amala syartun fi kamalil iman al-wajib awil kamal al-mustahab. Ya, bahwasanya amal hanya syarat dalam kesempurnaan iman. Ya, syarat wajib atau syarat mustahab. Ya, lanjut. Ya, bal innal murjiah, bahkan murjiah muasirah kontemporer ini tazumu, ya, mereka mengira wataqulu, dan mereka menyatakan as-salaf farraqu bainal iman wal amal. Nah, ini klaim mereka, sangkaan mereka, para salaf membedakan antara iman dan amal. Faja'alul amala syarta kamalin fil iman, dan mereka menjadikan amal itu syarat kesempurnaan iman. Andika, baca Andika. Hah? Apa? Kenapa footnote? Oh iya tuh, di footnote-nya tuh. Hmm. Baca footnote-nya Andika. Tawaif apa? Tawaif atau taif. Nah, ini kalau secara keseluruhan murji'ah ini sebenarnya ada 4 kelompok. Terus qulatul murji'ati. Baik, kelompok yang pertama kalangan ekstrim murjiah. Mereka yang menyatakan, mereka adalah jahmiyah. Ya, alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan iman itu mujaradul ma'rifah. Udah cukup ma'rifah, mengenal Allah aja udah selesai. Terus baik. Ya, ath-thaifah yang kedua, kelompok yang kedua dari kalangan murji'ah al-asy'ariyah. Ya, kaum asy'ariyah wa humul ladzina yaqulun, merekalah yang menyatakan al-iman huwa at-tasdiq bil qalbi faqat. Iman itu cukup membenarkan di hati saja. Walau lam yantiq bil lisan, walaupun dia enggak mengucapkan dalam kalbunya. Ini ngeri ini. Ya. Berarti ya. Ya. Al-Khalid bin al-Mughirah mukmin. Kan begitu, dia membenarkan dalam hati kan? Berarti Firaun mukmin. Ngeri seperti ini. Nah, ini murji'ahnya kaum Asy'ariyah. Ya, la mujarrad al-ma'rifah, bukan ma'rifah semata. Ya, jadi mesti ma'rifah dan juga ada tasdik. Kalau Jahmiyah apa? Cukup mengenal Allah. Nah, ini ngeri ini. Ya, lanjut. Ya, kelompok yang ketiga al-karramiyah. Alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan innal iman huwa nutqu bil lisan walau lam ya'taqid bi qalbi. Iman itu cukup di lisan aja, diucapkan di lisan, walaupun enggak meyakini di hati. Berarti ini munafik beriman. Baik, yang keempat, Mas Manto. Atau ifatu ar-rabi'ah. Alladzina yaquluna innal imana qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa la tadkhulu al a'mala fi haqiqati al iman. Al a'malu fa'il dari tadkhulu, wa la tadkhulu al a'malu fi haqiqati al imani, wa hunaka firqa khamisatun khamisatun zaharat zaharat al-an zaharatil al-ana zaharatil zaharat al-ana zaharat al-ana wa humul ladina yaquluna innal a'mala syartun ya khabar inna Nuniyati Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Baik, ini sudah cukup. Kelompok yang keempat, Murji'ah Fuqaha. Murji'atul Fuqaha alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan innal aman innal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi. Wa la tadkhulu al amala fi haqiqatil iman. Itu kelompok yang keempat, Murji'ah Fuqaha, yang menyatakan iman itu hanyalah ucapan dengan lisan dan keyakinan di kolbu. Berarti amal gak termasuk dalam hakikat iman menurut mereka. Ya. Ibn Abil Is al-Hanafi ya, menyatakan bahwasanya khilaf antara Murji'ah. Ibn Abil Is al-Hanafi berarti beliau dari madzhab apa? Hanafi. Fikihnya Hanafi. Namun akidahnya ya, Asari, Salafi, apalah. Bukan Wahabi ya. Bukan, karena Wahabi belum ada. Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum ada. Nah, Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, beliau menulis kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, banyak mengutip dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yang menetapkan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Dan beliau menyatakan khilaf antara Ahli Sunnah dengan madhab Hanafi itu hanya khilaf yang surian, yang ya, fiktif ya, yang itu khilaf lafzi aja. Padahal ini bukan khilaf fiktif, khilaf bukan khilaf lafzi, tapi khilaf hakiki. Khilaf hakiki, berbedanya itu hakiki. Kata Ibnu Abil Is, pada prakteknya seorang diazab diberi pahala karena amal. Ketika beramal dia diberi pahala, ketika dia tidak beramal dia mendapat dosa. Nah, ini pembelaan dari Ibn Abil Is al-Hanafi terhadap imam-imam beliau dalam fikih. Ya. Kata para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, menyatakan enggak, itu khilaf hakiki. Ya. Nah, Abu Ja'far Thahawi menyatakan demikian, iman itu cukup dengan ucapan dan keyakinan di akidah Thahawiyah beliau, maka diluruskan oleh para ulama. Ya. Kalangan Murji'ah Fuqaha ini. Murji'ah Fuqaha ya. Baik, mereka beda dengan Murji'ah yang tadi tiga di atas. Murji'ah yang ngeri-ngeri tadi itu, Murji'ah Jahmiyah. Yang kedua Murji'ah siapa? Asy'ariyah. Yang ketiga Murji'ah Karramiyah. Murji'ah Fuqaha enggak seperti itu. Ya. Murji'ah Fuqaha mereka sebenarnya meyakini amal, cuman mereka tidak menyatakan amal bagian dari iman. Ini masalah besar juga. Taib. Ya. Maka mereka Murji'ah, mereka Murji'ah dalam bab ini. Ya. Lanjut. Dan terbukti ya di buku-buku fikih mazhab Hanafi, di kitab Riddah, di pembahasan tentang pasal murtad di buku-buku fikih Hanafi, mereka mengeluarkan, memurtadkan orang-orang yang terjatuh ke dalam kekufuran, yang mencela agama, yang membenci syariat, yang mengolok-olok, mereka keluarkan. Nah, namun mereka Murji'ah dalam bab ini, dalam penamaan iman. Makanya disebut Murji'atul Fuqaha, karena mereka mayoritas dari ya mazhab fikih Hanafi. Lanjut. Mana lagi tadi? Wa hunaka firqatun khamisah. Nah, ini ada kelompok yang kelima, Dhoharatil An, yang muncul saat ini. Mereka yang menyatakan sesungguhnya amal-amal adalah syarat dalam kesempurnaan iman yang wajib, atau syarat kesempurnaannya iman yang mustahab. Ya. Ini dari ta'liq komentar penjelasan Syekh Shalih Fauzan yang mukhtasar. yang secara ringkas dari kitab beliau, dari kajian Al-Qasidah An-Nuniyah karya Ibnu Qayyim. Kalau enggak salah sudah ada terbit syarahnya itu ya. Syarah An-Nuniyah di samping syarah Syekh ya Muhammad Khalil Harras. Ya. Sudah terbit, naam, sudah terbit. Terus berikutnya siapa lagi? Sudah cukup kali ya? Udah jam 2. Nah, udah cukup deh ya. Sampai mana ini tandain? Wasu'ila Syekh Shalih Fauzan qaulihim. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.